Terdiam, hanya bisa diam, dingin menyerang di sekujur tubuhku. Layangkan mata, menembus cahaya putih kilangan, menaruh kenangan. Masih jelas terlihat pesona ayumu, masih jelas terasa getar my. mencoba bertahan sekuat tenaga. Layaknya karang yang diempa sang ombak, jalani hidup dalam buai belaka. Serahkan cinta tulus di dalam hati, tapi

harusnya tak ku paksakan. Bila akhirnya kau melukaiku, selamanya seperti bintang yang sinarnya terangi seluruh ruang di jiwa, membawa kedamaian walau badai. Selalu setia menjagamu, berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Rasa yang kau rasakan kan jadi bagian hidupku bersama. Letakkanlah segala lara di pundakku ini. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu, berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Resah yang kau rasakan kan jadi bagi bersamamu. Letakkanlah segala lara di pundakku ini. Seiring dalam kasih, kau Rasanya ingin malam ini mencium. manja, indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu, katuturkan segala mimpi-mimpi serta harapan. Dan sayangmu kuwujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Come hangatnya malam. Ku yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelanggi lewat telanggi tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa temani jasamu yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewat pelangi tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa temani jasamu sepanjang umurku. Ku yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewat pelangi. Thank you. malam berembun, lirik ingin menyapau, coba merasakan semilir kehadiranmu. Tuhan ku tanya cinta, kemana arah dan tujuannya? Bila memang berpisah, mengapa maut yang pisahkan? Aku memujimu hingga jauh terdengar satu keangkasa. Inti hatiku memanggilmu, dapatkah kau dengar? Hancur berkeping-keping, tangan dan kaki tanah berpijak di bumi lagi. Aku memujimu hingga jauh angkasa. Inti hatiku memanggilmu, dapatkah kau dengar nama hidupku? Kau menelan janji diriku selalu lewat indahnya. Aku memujimu hingga jauh terdengar satu keangkasa. Di hatiku memanggilmu, dapatkah kau dengar nyawa hidupku? Aku satu keangkasa. Mimpi hatiku memanggilmu, dapatkah kau dengar nyawa hidupku? Waktu kau isyaratkan

lepaskan segala kepedihan untuk merelakanmu. Mengapa semua ini terjadi? Betapa ku mencinta dirimu. Ku tak kuasa menahan kesedihan yang begitu dalam. Baikkah semua kenangan yang terindah lalu dengan tangi. Baiknya setiap kerinduan yang merajam tak kurat tapi penuh penyesalan. Baiknya semua kenangan yang terindah tak kubalut dengan tangi. Aku lepaskan segala kepedihan untuk merelakanmu. Jalanku terangi malam.